Buah apel terberat yang pernah tercatat adalah 1,5 kilogram. Wow, besar. Habisinya gimana ya? Seseorang yang bersin sanggup melontarkan ratusan ribu kuman ke udara sekitarnya. Mau tahu?